manakah kau berada? Oh, mengapa tiada berita? Terimalah salam yang mesra dariku, dan semoga sampai kepadamu. Kirimkanlah beritamu agar tenang rasa di hatiku. Beritamu agar tenang rasa di hatiku. Ku harap